السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmat-Nya yang terus tiada henti tercurahkan kepada kita semua, sehingga dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tausiah bil haq, tausiah bis sabr, untuk terus ingat mengingatkan agar supaya kita kokoh dan berpegang kuat kepada kebenaran, dan untuk saling ingat mengingatkan di dalam berpegang kepada kebenaran sangat-sangat butuh kesabaran. Dan sungguhnya tausiyah bil haq was sabr adalah salah satu perkara yang dengannya seorang terlepas dari kerugian yang menimpa semua manusia. Karena sebagaimana Allah nyatakan, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa, sungguhnya masa yang Allah berikan adalah waktu, dijelaskan adalah umur, umur yang Allah berikan kepada manusia, mayoritasnya manusia merugi, bahkan semua manusia merugi, tidak bisa memanfaatkan umur yang Allah karuniakan dan Allah batasi, kecuali orang-orang yang beriman, memupuk keimanannya, dan orang-orang yang mengamalkan dari konsekuensi keimanannya, dari ilmu yang telah menjadi i'tiqadnya, dan orang yang saling berwasiat akan kebenaran dan kesabaran di atas kebenaran tersebut. Sebagaimana apa yang menjadi topik pembicaraan kita pada sore hari ini adalah kiat-kiat di dalam memupuk semangat kita di dalam menuntut ilmu. Dan sungguhnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah menjelaskan kepada kita semua akan pentingnya ilmu. Beliau mengatakan innallah subhanah ja'alal ilma lil qulub kal matar lil ard. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan ilmu, yakni ilmu agama, bagi hati-hati manusia ini seperti hujan kepada bumi. Artinya bumi tanpa hujan seperti hati tanpa ilmu. Kama annahu lahayya lil ard illa bil matar fakadhalika lahayya lil qalb illa bil ilm. Sebagaimana tidak ada kehidupan di bumi kecuali dengan Allah turunkan hujan di bumi tersebut. Kita kalau dapati kemarau panjang, jalan Tuban Bojonegoro coklat warnanya, kering. Tapi ketika hujan hijau, sejuk. Maka barakallahu fikum, tidak ada kehidupan di bumi kecuali dengan Allah turunkan hujan ke bumi tersebut. Maka seperti itu pula lah, tidak ada kehidupan hati. Hati tidak tergerak kepada kebaikan. Hati pasif kepada kebaikan, seolah-olah tidak ada ruh ketika tanpa ilmu. Kemudian Imam Ibnu Al-Qayyim menukil satu riwayat di dalam Al-Muwatta. Qala Luqman libnihi, yang menukil kisah nasihat Luqman rahimahullah ta'ala kepada putranya. Ya bunayya jalisil ulama wasahimhum birukbatain. Wahai putraku, bermajlislah kalian, bermajlislah kamu kepada ulama dan bersimpuhlah kepada mereka dengan lutut-lututmu. Artinya bersimpuh di majlis ilmu. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qulub al-maitah binuril hikmah. Karena sungguhnya Allah hidupkan hati-hati yang mati. Mungkin kita bisa melihat diri-diri kita ketika kita tidak kenal agama, belum tersampaikan kepada kita ilmu. Jadi kering, sukanya kepada perkara-perkara maksiat. Terhiburnya kesenangan kita, hati kita dengan perkara-perkara maksiat. Musik, tontonan yang tidak pantas ditonton. Kemudian sama sekali tidak tertarik mendengarkan kalam ilahi, mendatangi majelis taklim. Namun ketika barakallahu fikum, Allah beri kesempatan kita mendengar, mulai kita tertarik. Kemudian kita mulai rajin mendatangi majelis ilmu dengan semangat kita, yang jauh maupun yang dekat, yang mingguan maupun yang bulanan, atau daurah-daurah bahkan. Semangat. Dan kita tidak pungkiri, sebagaimana yang dikatakan Luqman rahimahullah kepada putranya, sungguhnya Allah menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah ilmu. Kama yuhyil ard biwabil al-matari, sebagaimana Allah hidupkan bumi yang kering dengan hujan yang deras. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, walihada fa innal ard innama tahtaj ilal matar fi ba'dil awqat. Maka karena inilah sungguhnya bumi itu butuhnya kepada hujan di sebagian waktu saja, di musim penghujan saja. Harus ada musim kemaraunya. Fa'idha tataba alaiha ihtajat ila inkita'ih. Kalau hujan itu datang terus menerus musim penghujan panjang, bumi ini butuh berhentinya hujan. Amal la'ilam, adapun ilmu, fayahtad ilaihil qalb bi'adadil anfas. Namun tidak demikian dengan hati. Hati ini butuh kepada ilmu berapa yang dibutuhkan? Sejumlah nafas-nafas. Selagi kita bernafas, kita butuh kepada ilmu. Sejumlah nafas kita, itulah kebutuhan kita kepada ilmu. Wala yaziduhu kasratu illa salahan wa naf'a. Dan tidaklah bertambah banyak ilmu itu kecuali bertambah kebaikan dan kemanfaatan. Maka berangkat dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu, kita benar-benar takut kalau kita terputus dengan ilmu. Sementara ketika kita bernafas, kita butuh di setiap nafas itu ilmu. Maka kita bisa bayangkan ketika kita bernafas namun kita berhenti dari aktivitas menuntut ilmu, yang ada kekhawatiran, keringnya hati, kekhawatiran, bahkan matinya hati. Sehingga semangat yang dulu pernah ada pada kita itu tidak terasa lagi ada pada kita. Majelis taklim yang dulu jarang dan masih jauh kita datangi, dan kecapean tidak terasa, sekarang ini berat rasanya. Dalam keadaan kendaraan menuju majelis taklim sudah beda. Dulu rodanya dua, sekarang rodanya empat. Dulu hujan mantol cukup, sekarang hujan mobil berasli pun tidak cukup membawa kita ke majelis taklim. Maka di sini menjadi koreksi bagi kita. Yang menyebabkan kita seperti ini apa? dari sisi fasilitas untuk menuju majelis taklim kita lebih siap, dari sisi asupan gizi yang memberikan energi bagi badan kita pun lebih naik. Dulu nasi tempe, sekarang 4 sehat 5 sempurna, dan itu setiap hari. Tapi kalau semakin berat, maklum berat badannya juga bertambah, langkahnya semakin berat. Jauh sih, dulu jauh pakai motor. Hujan sih, dulu hujan pakai mantel. Sekarang mobil. Panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan. Lantas apa? Jangan-jangan hati kita terlalu lama tidak bersentuhan dengan ilmu. Barakallahu fikum. Kenapa setiap nafas kita, kita butuh ilmu? Karena kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup, bernafas untuk ibadah. Dan ibadah butuh ilmu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dalam surat Dzariyat ayat 57 Allah nyatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. لِيَعْبُدُونَ. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala beliau menyatakan, liya'budun yuwahidun, untuk mentauhidkanku di dalam peribadatan kepada aku. Liwahiduni, butuh ilmu untuk mentauhidkan Allah. Dan tujuan kita diciptakan untuk ibadah kepadanya. Dan ibadah tentunya tidak sebatas ibadah yang dikenal oleh masyarakat secara umum, sholat, baca Quran. Bahkan setiap nafas kita adalah ibadah. Setiap nafas kita butuh bimbingan ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, beliau mendefinisikan makna ibadah secara luas. Kata beliau, ibadah itu ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'al al batinah wa dhahirah. Ibadah itu adalah perkara-perkara yang Allah sukai dan Allah ridhai, baik bentuknya ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan. Maka setiap ucapan kita bisa bernilai ibadah. Ketika kita bicara, kita berpikir dulu pembicaraan ini Allah ridhai atau Allah murkai? Allah bolehkan atau Allah tidak bolehkan? Maka ketika kita berbicara dalam koridor, memilih pembicaraan yang Allah senangi dan Allah ridai, nilainya ibadah. Demikian pula perbuatan kita. Kita mau minum, minum perbuatan umum, semua manusia minum. Tapi kita dengan duduk, dengan basmalah, dengan tangan kanan, nilainya ibadah. ketika itu diupayakan supaya Allah ridhoi dengan cara yang Allah mau. Baik itu ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan batin maupun zahir. Maka tidak perlu kita ragukan lagi terkait barakallahu fikum menuntut ilmu ini. Tentu itu perkara ibadah. Tentu itu perkara yang Allah senangi, Allah ridhoi, apa yang terkait dengan ilmu itu. Tanpa kita ragu. Kalau makan, minum, itu saja bisa bernilai ibadah. Bagaimana dengan menghadiri majelis ilmu? Berjalan menuju majelis ilmu. Belajar ilmu di majelis ilmu. Tanpa kita ragu. Itu pasti ibadah. Lebih-lebih hukum menuntut ilmu itu sendiri. Naam barakallahu fikum. Hukum menuntut ilmu. Supaya kita tahu. Sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala di dalam beberapa kitab beliau, di antaranya di Syarah Riyadus Salihin. Beliau katakan, wal ilmu syar'i yang qasim ila kismi. Ilmu syar'i itu terbagi menjadi dua macam. Kismun fardun ain yajibu ala kulli insan hayya ta'allama, wa kismun akhar fardun kifayah. Idza qama bi may yakfi saqata an bakiyatin nas. Yang pertama, barakallahu fikum, ilmu syar'i yang hukumnya fardhu ain, yang wajib setiap orang mempelajarinya. Atau macam lagi, ilmu yang fardhu kifayah. Artinya kalau ada sebagian orang telah mempelajarinya, gugur wajiban mempelajarinya atas yang lainnya. Kemudian beliau jelaskan, amal ilm al-fardul ain alladhi yajibu ala kulli insan fahuwa ayyata'allam al-insan mayyahtad ilaihi fi umuri dinihil wajibah. Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu yang wajib atas setiap manusia untuk mempelajarinya, yakni hendaknya manusia mempelajari apa yang dibutuhkan oleh dirinya terhadap ilmu tersebut dari perkara-perkara agamanya yang wajib. Dan beliau contohkan supaya kita tidak menebak-nebak. Ka'ayya ta'allam mayya ta'allam bitohidillah wabayani mayunafi wayunaqib minasyirki kullihi jalihi khafihi saghirihi kabirihi li'anna hadha mufrud ala kulli ahad kullu insan yajibu alaihi ayya'rifa tawhidallah wa yuwahidallah. Barakallahu fikum. Yani yang wajib itu mempelajari diantaranya ilmu tauhid. Penjelasan tentang apa yang menjadi sebab hilangnya tauhid seseorang, perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid, syirik, semuanya, syirik yang khafi maupun jali, saghir maupun kebir, Ini semua diwajibkan atas setiap manusia untuk mempelajarinya. Kemudian juga barakallahu fikum, Syekh Utsaimin jelaskan, yakni ilmu terkait ayatawaqaf alaihi ma'rifata ibadah yuridu fi'laha au mu'amalah yuridu al-qiyamu biha fa innahu yajibu alaihi fi hadhihi al-hal ayya'rifa kaifa yata'abadu lillah bihadhihi al-ibadah wa kaifa yakumu bihadhihi al-mu'amalah. Maka di sini dijelaskan juga ketika seseorang berhadapan dengan kondisi dia harus tahu suatu peribadatan yang dia akan kerjakan. Seperti di hadapan kita, ibadah Ramadan. Maka menjadi wajib bagi kita yang hendak puasa Ramadan mempelajari ahkam yang terkait dengan Ramadan tersebut. Demikian pula kita hendak muamalah jual beli misalnya. Ingin jual beli ini itu. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari ahkamul buyu', mempelajari hukum-hukum jual beli. Dan yang semisal dengan itu. Jadi fardu ain. Adapun yang fardu kifayah adalah ilmu yang yustahab liman zada ala man takum bihil kifayah. Ayya ta'allama liyahfad syariatallah wa yahdillahu bihi ibadah wa yantafi'un nas bihi. Yani mempelajari ilmu yang lebih dari sekedar kebutuhan dia sendiri. Yakni mempelajari barakallahu fikum perkara-perkara yang ada padanya kecukupan. Yakni menjaga syariat Allah, membimbing manusia kepada syariat Allah dan memberikan manfaat kepada manusia. Dan bahkan Syekh Utsaimin katakan wala syai'un asraf minal ilm. Dan tidak ada perkara yang lebih mulia daripada ilmu. Dan ini sebagaimana diucapkan Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai'. Ilmu itu tidak bisa tertandingi oleh apapun juga. Dimangkana sahan niatah. Bagi orang yang benar niatnya dalam belajar. Apa niat yang benar dalam belajar? Maka Imam Ahmad jelaskan. Tentunya kalau lillahi ta'ala semua ibadah demikian. Niat yang benar ketika dia ke belajar itu punya niat raf'ul jahl. An nafsihi wa an ghairihi. Berangkatnya dia menuju majelis taklim lillahi ta'ala karena dia tahu banyak kejahilan pada dirinya tentang agama ini. Dan dia dengan belajar tadi ingin mengangkat kejahilan yang selama ini ada pada dirinya. Untuk kemudian dia juga akan berupaya menghilangkan kejahilan yang ada pada saudara-saudaranya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, melalui majelis ini, saya mengingatkan terkhusus diri saya pribadi. Umumnya, ahibati fillah, barakallahu fikum. Mungkin ketika belajar kita, mendatangi kita majelis ilmu, itu kita kurang memperhatikan niat yang benar. kenapa kita datang? Kalau barakallahu fikum jawaban pada diri kita, saya hadir karena saya punya sekian banyak kebodohan, yang kebodohan ini akan hilang kalau datang ilmu yang menjelaskannya. Dia sangat butuh. Maka barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan orang untuk berilmu sebelum mereka beramal. Dari sini ada tuntutan. Seorang itu kalau bicara, apalagi itu terkait tentang agama, harus ada landasan ilmunya. Seorang berbuat, apalagi itu untuk suatu perkara yang diharapkan ridha Allah, dia harus ada ilmunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik ila akhiril ayat. Ketahuilah bahwasannya, ilmuilah bahwasannya, tidak ada ilah yang benar untuk disembah kecuali Allah. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan perintah fa'lam, ilmuilah di sini, al-ilmu labuda fi min ikraril qalbi wa ma'rifati. Ilmu yang Allah perintahkan, ilmuilah oleh kalian, itu adalah ilmu yang benar-benar menancap di dalam hati, dan hati itu mengetahui ilmu yang dia pelajari. Banyak orang datang ke majelis ilmu, baik itu mingguan, baik itu syahriyah bulanan, baik itu daurah, tapi apa yang dia dengar tidak menetap di hatinya. Apa yang dia dengar dari kajian bukan perkara yang dia ketahui. Pulang tanpa pemahaman. Apa tadi di majelis? Masya Allah, pesertanya banyak. Bahasarnya macam-macam. Materinya? Kesimpulannya saja. Gini. Kalau seperti ini, belum memenuhi perintah Allah, fa'lam. Jadi kalau kita datang, kita ingin benar-benar menancap di dalam hati kita. Hati kita paham apa yang kita kaji. Kalau seorang paham yang dia kaji, kemudian dia paham apa yang dia kaji, itu harus dia amalkan. Li'anna layazal qadamai ibni Adam inda rabbihi hatta yus'al an arba. Fi riwayatin an khamsatin. Tidak akan melangkah kakinya anak Adam dari hadapan Rabbnya hingga dia ditanya 4 perkara. Dalam riwayat 5 perkara. Di antaranya, madza amilta fima alimta. Apa yang sudah kamu amalkan dari apa yang telah kamu ilmui? Sungguhnya ilmu yang kita catat dari majelis ke majelis, yang kita dengar dari siaran-siaran, dari daurah-daurah, itu akan ditanya oleh Allah kepada kita, sejauh mana yang kamu amalkan dari apa yang telah kamu ilmui. Kalau kita ingat ini, maka apa yang kita dengar, apa kita ketahui, mestinya kita beramal. Seorang yang tambah sering mempelajari ilmu dan memahaminya, maka dia akan bertambah dalam amalannya. Seorang yang bertambah ketaatannya, maka akan bertambah keimanannya, bukan tambah berkurang imannya. Maka mungkin, barakallahu fikum, ketika kehadiran di majelis-majelis ilmu hanya sebatas kegiatan kumpul. Kemana? Ini hari Sabtu sore, waktunya ngaji. Nah, waktunya ngaji. Nah, kemana ini Ahad? Waktunya revisi. Nah, tidak ada ketika hadir tadi persiapan, fresh, tidak ngantuk, nyatet, murojaah. Pulang anak istri kalah, pulang masih dipelajari lagi. Musibah ketika seorang rajin hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu rajin, semangat, masya Allah. Tapi bukanya catatan ketika di majelis ilmu. Ketika itu kajian majelis ilmu mingguan, maka dia buka seminggu sekali buku catatannya. Kapan itu? Ya ketika taklim. Dia catat Sabtu ini, dia tutup sampai Sabtu depan. Dia buka lagi Sabtu depannya. Dia tutup, kemudian kapan dia buka lagi? Sabtu depannya lagi. Maka kenapa para imam ilmunya menyebabkan bertambah terus amal, bertambah terus iman, sampai Allah angkat derajat mereka karena ilmu dan iman mereka. Namanya harum sampai sekarang. Kita lihat hari-harinya menulis ilmu yang dia telah, memurojaah apa yang pernah dia dapat, menambah, mentelaah buku-buku kitab yang lainnya. Hari-harinya seperti itu. Dan yang kita dapati bukan tambah lemah semangatnya. Adapun kalau belajar, kita tidak tahu bahwasanya tugas kita di majelis taklim itu memahami ilmu yang disampaikan, benar-benar paham, dan ilmu itu tertinggal di hati ini, bukan menguap. Itu yang Allah maukan. Maka Syekh Sa'di katakan, al-ilmu labudda fi min ikraril qalbi wa ma'rifati. Selagi itu tidak tertanam di hati kita, tidak berbekas di hati kita, tidak tersimpan di hati kita, tidak terbuah berupa pengetahuan dan pemahaman kita, belum masuk pada penunaian perintah Allah, ilmuilah. Sekedar kita dengar, sekedar mendengar ilmu beda dengan memahami ilmu. Sekedar mencatat ilmu beda dengan talabil ilmi. Bimakna ma talaba minhu ilmuhu. Maknanya apa? Apa yang dia cari dari ilmunya? Wa tamamuhu ayya'mala bimuqtadha. Dan kesempurnaan aktivitas talabul ilmi, mempelajari ilmu, adalah mengerjakan konsekuensi ilmunya. Selagi aktivitas talabul ilmi itu tidak ada kegiatan tafaqquh, memahami agama, memahami ilmu yang dia catat dengan dibaca sekali lagi, di murajaah, di mudzakarah, maka tidak akan ada athar. Yang jelas kalau berangkatnya cuma semangat, semangat manusia terbatas. Apalagi aktivitas majelis taklim kalau tidak seorang itu memahami ilmu yang disampaikan, hari-hari sama dan membosankan mendengar itu lagi. Makanya menjadi bosan dan akhirnya tidak tertarik lagi. Maka coba rubah. Kita datang itu seolah-olah kayak kuliah. Oh, Kapan ujiannya? Ujiannya Allah uji langsung ketika kita belajar tentang tauhid, terjadi di tempat kita kesyirikan. Ini soal ujian dari Allah Jalla wa'ala. Kita tinggalkan atau kita malu-malu kucing meninggalkannya, atau kita basa-basi terhadapnya, atau kita harus bagaimana? Itu pilihan ganda. A, kita tinggalkan. B, soalnya datang dari langit. Kita tahu disampaikan di majelis tentang ibadah yang diterima harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Kemudian kita pulang di desa, kemudian berjamaah sholat dengan penduduk, kemudian kita menjumpai suatu perkara. Ini kok beda ya? Kok di sini ada begininya ya? Ini dituntunkan atau enggak ya? Muncul soal lagi. Kalau kita menjumpai suatu perkara terkait agama, kita belum tahu. Pilihan pertama, jawaban pertama, kita kerjakan dulu sampai kita tahu. Kita bertanya dulu sebelum kita mengerjakan. Kita jangan mengikutinya. Kalau pilihan yang ikut saja, yang penting aman. Ada pilihan. Itu mengerjakannya dengan ilmu hasil kita dari belajar tadi. Ujiannya setiap hari, setiap nafas kita ada banyak perkara yang harus kita selesaikan dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, bukan dengan logika, tapi dengan ilmu agama. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau kita sudah seperti itu, belajar itu agar supaya ilmu itu kokoh di dalam hati, berbuah pengetahuan. Kata Syekh Sya'di, wa hadzal ilm alladhi amara Allah bihi. Barakallahu fikum. Al-Imam Bukhari terkait ayat tadi, surat Muhammad ayat 19, membuat bab yang kita ketahui bersama, bab-bab di Sahih Bukhari itu merupakan fikihnya Imam Bukhari. Imam Bukhari membuat bab di Sahihnya terkait ayat ini, babul ilm qabla al-qawli wal-amal liqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wabada'a bil ilmi ila akhir kalamih. Bab ilmu itu harus ada sebelum bicara dan sebelum beramal. Karena Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru Allah perintahkan, wastaghfir li dhanbi. Kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilmi. Mulailah semuanya dengan ilmu. Sebelum bicara, sebelum beramal. Kemudian juga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitab Usul Salasah, wabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Maka mulailah dengan ilmu sebelum bicara dan sebelum beramal. Akan tetapi, barakallahu fikum, akhibati fillah, manusia terkadang berat. Walaupun dia tahu hukum menuntut ilmu agama, walaupun dia tahu setiap ucapannya harus dimanage, ditimbang, diatur dengan ilmu, supaya ucapannya tidak menjadi ucapan yang akan mencelakakan dia. Walaupun dia tahu perbuatan-perbuatannya harus ditimbang dengan kacamata syar'i, supaya perbuatannya bukan perbuatan yang Allah murkai. Namun kadang berat untuk belajar agama. Males untuk belajar agama. Nah, barakallahu fikum. Tahu hukumnya. Yang seperti ini manusiawi. Wajar, kita manusia. Tapi jangan sampai kewajaran yang seperti ini meninabobokkan kita. Wajar, kita kan sudah senior, sudah lama, motor makin tua makin bobrok, banyak gangguannya, businya rewel, kabulasinya melepek. Bahkan yang sebagiannya wiswayai turun mesin. Maksudnya pensiun dari talabul ilmi begitu. Bahaya. Kalau motor dibegitukan jadi barang rosok. Tapi kalau tetap dijaga jadi motor kuno, motor antik. Tambah naik. Jadilah barang antik. Nah, barakallah. Harganya tambah naik. Dirawat itu walaupun sudah lama, sudah senior, bahasanya sudah kunang. Rawat dengan baik. Bersihkan businya, kabulasinya diserviskan setiap bulan. Ada ekstra supaya tidak kalah dengan keluaran terbaru. Tambah nyentrik, tambah antik. Saya katakan itu manusiawi. Sebagaimana apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah ibn Amr ibn al-As dan juga dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli amalin sirrah wa li kulli sirrah fatrah." Setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Masa-masa dulu ketika kita awal-awal ngaji. Ada kajian di pucuk gunung, kita datangi. Ada kajian di bawah jurang, kita teruni. Ada kajian di seberang laut, kita seberangi. Ada kajian di balik lautan api dan lautan duri, kita terjang, kita datang. Memang amalan itu ada masa semangatnya. Dan Nabi katakan, wa li kulli sirrah fatrah. Tapi di setiap semangat tadi ada masa jedanya, masa loyonya, masa lemesnya, masa letonya. Ndak dulu ah. Ini ndak ada lautan api. Ini adanya jalan tol. Libur dulu ah. Capek. Sibuk dan lain sebagainya. Setiap amalan, hatta itu amalan kemaksiatan, mesti ada masa semangat. Ada masa bosan. Maka Nabi SAW katakan, ini manusiawi dari amalannya manusia. Semuanya, yang baik maupun yang buruk, ada masa semangatnya, ada masa loyonya. Wa man kanat sirratu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang kesemangatan amalnya tadi dalam amalan-amalan sunnahku, sungguh dia beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang masa jedanya itu tidak di atas sunnah, pindah haluan, banting setir, fakot halam, maka dia binasa. Artinya sekalipun kita loyo, semangat kita sedang menurun, berupaya jangan ganti haluan. Tetap sebisanya kita. Kalau dulu bisa setiap hari, minimal salimnya, baca Qurannya jangan kendor, hafalan Qurannya jangan kasih kendor. Bosan baca datang, dengar majelis taklim, dengar siaran taklim, bosan baca, bosan menghafal, dengar bacaan Quran yang telah kita hafal sambil ingat-ingat. Jangan biarkan kebosanan itu berpindah dari amalan-amalan kita ketika kita semangat. Jadi manusiawi kita ada agak melemah dan lain sebagainya. Namun barakallahu fikum, jangan biarkan. Ketika kita lemah, kegiatan kita bukan kegiatan yang terkait dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga. Walaupun lemah, jangan tanpa amalan. Atau bahkan menyibukkan diri dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Maghrib jam berapa? Sudah azan setengah lima kurang lima, setengah enam kurang lima. Ini dilanjutkan dulu, lanjutkan dulu. Artinya pertanyaannya Pak Din ya. Setelah kita ketahui bersama barakallahu fikum, manusia punya waktu kendor dari amalan mereka, termasuk amalan-amalan sunnah. Sudah begitu kita punya musuh, syaitan, yang Allah sebutkan dia sebagai al-khannas. Khannas yang mengintai kita. Dia tidak akan goda kita ketika kita sedang fisiratina, semangat beramal, semangat ngaji, kita tidak digoda. Kapan dia datang? Ketika kita kendor. Dia datang, bosan kan? Sekali-kali refreshing. Hidup tanpa ngaji. Cobaan seminggu saja. Jadi enjoy hidupmu. Setan datang. Ada manusia ada jedanya tadi, gak semangat seperti awal-awal dia kenal taklim, masya Allah. Semua rekaman ceramah dia beli dan semuanya didengar. Setiap daurah dia datang. Tadi lautan api, lautan duri terjang, gunung didaki, jurang ditelusuri. Begitu kendal, setan datang. Sebagaimana barakallahu fikum, azamnya setan untuk menyesatkan manusia, yang Allah beritakan tentang azamnya setan ini di dalam surat Al-Hijr ayat 40. Setan berkata kepada Allah, qala rabbi bima akhwaitani la uzayyinanna fil ardi wa la uhwiyannahum ajma'in. Wahai Rabb, dengan apa yang menjadi sebab engkau sesatkan aku, gara-gara Adam ini, gara-gara aku tidak mau sujud kepada Adam ini, aku menjadi tersesat, maka sungguh aku akan tipu mereka. Akan aku nampakkan indah dunia di bumi ini. Kata Syekh Sya'di rahimahullah ta'ala, yakni uzinu lahum dunya wa adu'uhum ila ithariha alal ukhra. Yakni aku akan nampakkan dunia itu sangat menarik dan indah sekali bagi mereka manusia ini, dan aku akan ajak mereka untuk lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Apalagi pas kendor tadi, pas capek tadi, kamu masih sabar belajar agama, berdakwah. Ingat temanmu seumurmu sekarang sudah punya mobil, sudah berani nikah. Kamu masih terus ngaji terus. Dengan apa kamu mau beli mahar untuk calon istrimu? Masih sabar pakai Astrea Primamu? Temanmu sekarang enek motornya, harganya 10 kali lipat dengan Astreamu tahun 1990. Nah, yang sering bengkelnya daripada lancarnya. Masih sabar. Setan pinter. Dari kalangan jinnya maupun manusianya. Nah, dunia sekarang gampang. Barakallahu fikum. Maka setan memang bersumpah, wala uhwiyannahum ajma'in, semuanya akan aku upayakan sesat. Tapi dia tahu, illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas di dalam agamanya. Aku tidak mampu. Na'am barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk terkait ilmu, terkait pengajaran ilmu, jangan kendor. Ilmu dan penerapannya itu menjemukan, membosankan, lebih-lebih ketika rasa malas itu menyerang, ketika masa fatrah itu datang. Maka dalam surat Taha ayat 132 Allah perintahkan, wa'mur ahlak bisalah wastabir alaiha la nas'aluk rizqa nahnu narzukum wal akibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu, wahai kepala rumah tangga, bisalah, untuk salat. Tentunya perintah salat di sini sampai dikatakan perintahkan, sebagaimana mufasirin katakan hadz, yakni dimotivasi ahlak ala salat. Wa as'ajahum, dan benar-benar di pressing, jangan beri kendor untuk melaksanakan salat, min fardin au nafilin, baik salat yang wajib ataupun sunnah. Bangunkan malamnya, ingatkan waktu-waktu sunnah tahiyatul masjid belum nak. Kok langsung duduk, berdiri. bangun nak, witir. Sekalipun kita beri kesempatan witir untuk melatih, jangan kasih kendor. Kata si Sa'di, wal amru bisyai amrun bijani ma la yutimu ila bihi. Perintah untuk sholat misalnya, perintah untuk tauhid misalnya, itu adalah perintah kepada perkara semua yang menjadikan sholat itu sempurna, tauhid itu sempurna, yakni ilmu yang berkaitan dengannya. Wastabir 'alaiha, yang gigih mendidik keluarga agar supaya dia itu menegakkan agama. Yang gigih. Fa inna dzalika masyaq 'ala nafs. Karena menegakkan agama, sholat dengan baik, menjaga rukunnya, menjaga kekhusyuannya, itu perkara yang berat bagi diri manusia. Enggak enteng. Butuh perjuangan. Coba kita lihat anak-anak kita. Sulitnya kita suruh, ayo hafalana. Baru sedikit, enggak kita tunggu sudah main lagi. Butuh perjuangan, butuh berjibaku. Kemudian biasanya yang menjadi alasan adalah ma'isah, nafkah. Maka terus kamu perhatian terhadap agama, terus didik ilmu agama pada keluarga, terus perbaiki sholat keluargamu. Jangan terganggulah, terus keluarga nanti makan apa, rezeki bagaimana. La nas'alu rizqa, kami tidak meminta padamu rezeki untuk dirimu juga untuk mereka. Nahnu narzuku, aku Allah yang akan memberi rezeki kepadamu. Kita lihat para a'imah, siroh-sirohnya disiar alaminubala, waktunya habis untuk ilmu, kelaparan mereka. Tidak. Abdullah ibn al-Mubarak bahkan sodagar. Karena rezeki itu Allah yang beri, bukan kita yang cari. Rezeki yang mencari kita, sebagaimana maut mencari kita. Saya sering sampaikan, coba kita lihat cicak. Itu merayap di dinding. Rezekinya berterbangan di udara. Tapi tetap ketangkap. Karena yang berterbangan itu mendekat ke dinding. Hap, lalu ditangkap. Iya. Masih ingat hap lalu ditangkap? Masih ingat. Artinya, kalau di logika, rezekinya berterbangan, dia nempel di dinding, kapan dapetnya? Nggak bisa ngejar terbang. Kalau sampai kaki duanya depan ini lepas, ngeblak ke lantai dia. Ini masya Allah, nempel tembok rezekinya dan dia tangkap. Maka sungguh rezeki itu seperti maut. Kemanapun kamu sembunyi, dikejar kamu dengan. Maka Allah katakan, la nas'alu rizqan nahnu narzuq wal aqibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik itu dengan sebab ketakwaanmu, terus di atas menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, terus berupaya menuntut ilmu untuk mengetahui mana saja perintah Allah, kemudian kita kerjakan lillahi ta'ala karena kita mengharap pahalanya. Dan terus mempelajari agama ini untuk mengetahui apa saja larangannya dan kita meninggalkannya setelah tahu karena kita takut azabnya. Terus seperti itu, maka kesudahan yang baik untuk karena sebab ketakwaan. Nah, barakallahu fikum. Dan ayat ini, surah Thaha ayat 132 ini, menyebut wa'mur ahlak bisalah. Ini bukan artinya keluarga kita tidak kita perintah kecuali untuk menegakkan sholat. Diperintah yang lainnya. Kenapa disebut di sini sholat? Karena barakallahu fikum. Kalau seorang itu baik sholatnya, lurus sholatnya, dikerjakan, dijaga syarat-syaratnya, ditunaikan rukun-rukunnya, dikerjakan dengan sempurna barakallahu fikum, maka yang selain sholat dari perkara-perkara yang lainnya lebih terjaga, lebih lurus. Selagi sholat dia kualitas jaminan mutu, maka yang lainnya akan demikian. Maka termasuk supaya kualitas thalabul ilmi kita kuat, kokoh, istiqomah, perbaiki sholat kita. Baik yang wajib kita tunaikan dengan sebaik-baik mungkin, berjamaah bagi laki-laki. Juga jaga sholat-sholat sunnah kita, rawatibnya maupun yang lainnya. Dan barakallahu fikum, itu semua insya Allah akan menjadikan amalan-amalan yang selain sholat mengikuti bagus dan baik. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, kita persiapan untuk sholat maghrib. Dan insya Allah ba'da maghrib nanti kita akan lanjutkan tentang bagaimana syaitan menggoda dengan dunia, yang mana kita hidup tidak pernah terlepas dari gemerlap dunia yang kita lihat ada di sekeliling kita. Dan bagaimana barakallahu fikum, Allah menjelaskan posisi dunia dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sikap kita terkait dengan kehidupan dunia. Karena sungguhnya yang menjadikan salah satu, yang menjadikan kita malas, berat, kayak tidak punya waktu untuk menghadiri majelis taklim adalah perkara dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab, kita skors dulu untuk sholat maghrib. Pada maghrib kita lanjutkan langsung. Moga-moga ada waktu untuk tanya jawab.